seorang pun menemaniku, tak seorang pun mendekatiku. Setelah aku miskin, tak berharta lagi, tetapi dulu teman-temanku setiap saat datang padaku. Memang bila orang sedang jaya, siapapun menyanjungnya. Tapi bila dia jatuh susah, lenyap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah benda sukar dicari. Teman sejati yang merasakan derita diri, mungkin dalam seribu tak terdapat satu. Hidupku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi.